sudah dibuang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang cepat mudah kapatan. Oh oh ya oh. Robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang. Amat banyak untuk disebutkan. Oi hentikan, hentikan jangan kau teruskan. Kami muak dengan tidak kepastian dan keserakahan. Salam-salam yo. Luar biasa. super talenta. Subhanallah wa sallam wa hamma. Luar biasa. Jalan.